Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Kita buka halaman 17. Pelajaran selanjutnya adalah praktek mewaqafkan bacaan sekaligus mengenal tanda-tanda waqaf. Nah, waqaf atau al-waqfu adalah berhenti pada kalimat-kalimat Qur'aniyah. Nah, berhenti pada salah satu kalimah dalam Al-Quranul Karim, baik di tengah ayat ataupun di akhir ayat, dengan niat untuk melanjutkan bacaan kembali. Nah, taib. Waqaf adalah dengan cara mensukun huruf terakhir. Taib. Mewaqafkan bacaan adalah dengan cara mensukun huruf yang terakhir yang kita baca. Ya. Nah, bila huruf terakhir itu memang sudah sukun, ya tinggal kita baca. Nah, dan tetap kita berupaya untuk membaca huruf-huruf dalam setiap kalimat itu dengan tepat, ya, makhraj, sifat, ya. Baik. Nah, kita baca Taha. Ya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ya. Huruf apa yang menjadi akhir pada bacaan kita tadi? Ya. Huruf apa? Alif, ya. Ayat pertama alif sukun, Taha alif, ya. Litashqa juga alif sukun, ya. Baik. Ayat berikutnya. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Huruf apa yang menjadi akhir kalimat? Akhir bacaan? Ba, ya. Dalam ayat ke-7 dan ke-8 semuanya diakhiri dengan ba sukun. Jadi kita waqaf pada huruf ba sukun. Sukunnya asli atau tidak? Asli, ya. Fa'ansab asli sukun. Farwab juga asli. Nah, pada ayat yang ke-8 kalimat farwab tidak ada tanda apapun. Ya. Jadi ini pun juga sukun, ya. Huruf asli memang disukun. Jadi yang namanya huruf sukun itu terkadang ada tanda sukun, terkadang tidak ada tanda. Ya, harokat-harokat yang tidak muncul pada suatu huruf menunjukkan huruf tadi disukun, ya. Seperti ini, wa ila rabbika farghab. Kenapa tidak disukun? Karena yakni ketika diwasolkan, ya, ketika diwasolkan akan terjadi bacaan apa? Idgham. Farghab bismillahirrahmanirrahim. Ya, ba ketemu ba. Nah. Idzasyamsu kuwirat. Wa idzan nujumu kadarat. Ya, waqaf pada tak sukun. Ad, ya, ad, rad, ya, ada sifat syiddah, ya, diikuti hembusan nafas. Ad, ya, berhenti suaranya lalu diikuti dengan hembusan nafas. Ya. Wa khudh biyadika dhighfan fadrib bihi wa la tahnath. Wa khudh biyadika dhighfan fadrib bihi wa la tahnath. Waqaf ada huruf fa sukun. Wala tahnaf. Berikutnya, wa ma ja'ala 'alaykum fid din min haraj. Wa ma ja'ala 'alaykum fid din min haraj. Ya, waqaf ada jim. Ya. Nah, di bawah ada keterangan tentang makna tanda-tanda waqaf. Ya, ada qila, sila, jim, mim. Ya, ini semuanya adalah di antara tanda-tanda waqaf. Ya, boleh berhenti pada tanda-tanda tersebut. Ya, lalu melanjutkan bacaan tanpa harus mengulang. Qila, ya apa qila? Qila ini singkatan dari al-waqfu awla atau qif awla. Berhentilah. Itu lebih utama, ya, lebih utama secara apa, yakni dari sisi kesempurnaan makna, ya, dia sudah sempurna di sini, nah, dibandingkan jika diwasolkan. Nah, kalau jim, yakni apa artinya, jawazul waqf, boleh berhenti, boleh lanjut, ya, yakni sama-sama boleh, ya. Tidak ada yang lebih utama dari sisi kesempurnaan susunan kalimat. Nah, berikutnya halaman 18. Idh qala lahu qawmuhu la tafrah. Nah, idh qala lahu qawmuhu la tafrah. Ya, ada waqaf sila, ya. Al-waslu awla. Sila, al-waslu awla. Nah, boleh berhenti, dilanjutkan lebih afdal dari sisi maknanya, ya. Taib. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Baik, kalau kita waqafkan pada tanda lam alif, ya. Lam alif ini maksudnya adalah tanda wasol. Hendaklah tidak berhenti di sini. La, jangan berhenti di sini. Ya. Ini bukan tanda waqaf. Ini justru apa? Hendaknya dilanjutkan. Namun bisa jadi ya kita terpaksa berhenti di sini, ya. Nafas tidak kuat, ya. Misalkan inna kunna nastansikh, baca inna kunna nastansikh. Nah, waqaf di sini nah melazimkan untuk kita sedikit mengulang dari kalimat sebelumnya atau diulang dari awal lagi, ya. Baik, supaya nam yakni kalimat berhenti pada akhir, yakni telah sempurna susunannya, ya, telah genap maknanya. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Baik. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Ya, sifat qalqalah pada dal, berikan. Wa min khizyi yaumi idh. yaumi idh. Ya, dzal sukun. Sifatnya apa saja? Di antaranya tipis, di antaranya mengalir suaranya. Ya. Berikutnya, waqaf pada huruf ra. Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur. Ya, fiz zubur. Tebal apa tipis saat waqaf? Naam, tebal. Ra pada asalnya kasrah, zuburi, az-zuburi, tipis. Namun karena waqaf, tentu harokat kasrah dirubah menjadi sukun, az-zubur. Ra sukun yang sebelumnya dhammah, maka dibaca dengan tebal. Ya. Kita ulang lagi. Menebalkan ra sukun yang didahului dhammah. Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur. Demikian pula ra sukun yang sebelumnya fathah. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Naam. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Wa nahar. Tebal. Fi maq'adi shidqin 'inda malikin muqtadir. Fi maq'adi shidqin 'inda malikin muqtadir. Itu dibaca dengan tipis karena ra-nya sukun sebelumnya kasrah. Naam. Baik, kita lanjutkan berikutnya halaman 19. Fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfuran wastafziz. وَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ. Ya, ini kita mempraktikkan waqaf pada za sukun. Nah, akhir ayat 64 adalah tanwin, ya, bertemu dengan wawu, hukumnya apa? Idgham. مَوْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ. Nah, adapun waqaf pada fathah tanwin insyaallah nanti ada pembahasannya. Nah, sekarang kita anggap apa? Bacaannya diwasalkan berhenti pada kalimat was tafziz. Fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfuran was tafziz. Jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfuran wastafziz. Fala uqsimu bil khunnas. Al jawaril kunnas. Kita wasolkan coba. Fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas. Taib, waqaf pada huruf sin. Naam. Taib, mungkin ada yang bertanya, huruf apa yang di awal ayat 16, ya, alif yang ada tanda khusus di atasnya, ya. Taib, itu namanya apa? Ya, alif, ya. Alif namanya alif. tapi lebih dikenal dengan hamzatu waslin, apa? Hamzat wasal, ya. Bagaimana hamzah wasal? Ya, hamzah wasal adalah alif yang berada di awal kalimat-kalimat Arabiyah seperti di awal fi'il atau di awal isim. Nah, hamzah ini akan terbaca jika dia menjadi awal bacaan. Ya, dibaca A atau I atau U, ya, ini ada kaidahnya. Untuk yang ini dibaca fathah, ya. Jadi hamzah wasal yang mengawali atau yang ditulis bersama lam sukun, ya, al, baik, misalkan alhamdu ar-rahman, maka dia dibaca sebagai hamzah fathah, ya, ketika mengawali bacaan. Contohnya alhamdulillah ar-rahman, ya, baik. Kalau tidak mengawali bacaan, yang di sebelumnya ada kalimat, maka dia tidak dibaca. Seperti ini tadi, fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas, al jawaril kunnas. Nah, jadi yang di atas alif itu bukan harakah, ya, bukan harakah, juga bukan tanda sukun. Berikutnya, wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. وجعلنا لكم فيها معايش وقف على شين يا تري berikutnya وقف pada huruf lain pada huruf ain إن عذاب ربك لواقع. Inna 'adzab rabbika lawaqi'. Ma lahu min dafi'. Sekarang diwasalkan ayat 7 dilangsungkan ke ayat berikutnya. Inna 'adzab rabbika lawaqi'un ma lahu min dafi'. Baik. Waqaf pada ghain. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغُ نعم. Sini ada beberapa tempat untuk kita upayakan munculnya gunah sempurna. Nun ketemu dal. لِأُنذِرَكُمْ Mim ketemu ba. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ Kemudian pada bacaan qalb atau iqlab wa mambalau, ya, ada guna yang sempurna. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ya, tadi sebelumnya waqaf pada ghain, ya, balau. Apa sifat ghain? Sifat-sifat ghain apa saja? Sifat jahr, ya, sifat rakhawah, naam, sifat isti'la, ya, balau, tidak memantul. Taib. Naam. Berikutnya waqaf pada huruf qaf. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ. وَمَزَّقْنَاهُمْ تبلكان حرف قف. نعم. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. لا نسألك رزقا نحن نرزقك. nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Ya, waqaf ada kaf, ya, kaf adalah huruf hamas, huruf syiddah, huruf istifal. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Satu lagi halaman 20. Ya, waqaf ada huruf lam. Nah. Qul ya qawmi i'malu 'ala makanatikum inni 'amil. Qul ya qawmi i'malu 'ala makanatikum inni 'amil. Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam. Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam. Illa man sabaqa 'alaihi al-qawlu wa man aman. Illa man sabaqa 'alaihi al-qawlu wa man aman. Kemudian waqaf pada wawu. Fakafaru wa tawallaw. Wastaghna Allah. Naam. Yang menjadi syahid di sini wa tawallaw, ya. Waqaf pada wawu. Fakafaru bihi wa tawallaw. Fakafaru wa tawallaw. Panjang tidak? Tidak panjang. Karena wawunya sukun, sebelumnya bukan dhammah. Wa tawallaw. Ya, tidak panjang. Kemudian berikutnya. Masih waqaf pada wawu sukun. Ya. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Ya, sama-sama waqaf pada wawu. Apa bedanya dengan yang sebelumnya? Kalau yang pertama bacaan lin watawallau, ya, terasa di bibir ada tekanan watawallau dan bukan panjang. Kalau ini wa ahsinu, ya, bibir hanya yakni terhimpun tapi tidak terasa ada tekanan karena dia adalah wawu maddiyah, ya, wawu yang merupakan huruf mad. Jadi bukan dari bibir namun dari dalam, ya. Dari dalam. Baik. Kita ulangi. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا. طيب. Jadi tanda titik tiga itu selalu muncul sepasang, ya, sepasang titik tiga. Enam. Ini apa maksudnya? Berhenti pada salah satunya. Ya, silakan berhenti pada salah satu tanda. Berikutnya. Nah, ini ada kesalahan. Ada yang terhapus, ya. Harusnya apa? Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Ya. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Ya. Kalimat wala tad'u terhapus, tiba-tiba muncul huruf ra. Ya. Nah, ini kesalahan penulis. Nah, kita baca yang kalimat tauhid saja. La ilaha illahu, ya. La ilaha illahu. La ilaha illahu. Ini juga waqaf pada wawu. Seperti yang di atas, wa ahsinu, ya. Bedanya kalau ini apa? Aslinya fathah, huwa, ya. Lalu saat kita waqafkan, harokat fathah tentu diganti menjadi sukun. Lalu wawu juga berubah dari makhraj bibir, huwa, menjadi makhraj dari rongga dalam. Illahu, bukan illahu, ya, jangan ditekan pada bibir. Nah. Kemudian terakhir waqaf pada ya. Rabbishrah li sadri. Wa yassir li amri. Rabbishrah li sadri. Wa yassir li amri. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ini juga waqaf pada ya. Asalnya huruf ya-nya berharokat fathah, hiya. Kalau kita waqafkan pada kalimat hiya, ya sukun atau ya fathah dirubah menjadi ya sukun. Ya sukun yang didahului kasrah, ya, maka dia otomatis langsung dijadikan sebagai huruf mad. Ya. Jadi kita tidak membaca hi, tapi apa? Hi, ya, panjang. Berapa harokat? Ya, cukup dua harokat. Ya, cukup dua harokat. Baik, coba kita ulang lagi dari halaman 17. Ya, silakan. Ada mikrofon yang keliling? Gak ada, ada. Nah, masing-masing membaca satu baris saja. Ya, Toha. Toha. Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Ulangi, ma anzalna. Ma anzalna 'alaika. Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Ya. Labas cukup ya. Halo. Ada apa sih? Anakallah. Berikutnya fa idza faraghta. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Ya, ahsan. إذا الشمس كورت وإذا النجوم نون تشديد apa hukumnya gunnah sempurna وإذا النجوم انكدرت وإذا ditahan lebih lama وإذا النجوم إخفاء juga dengan gunnah yang sempurna وإذا النجوم انكدرت Ingkadarat. Gunanya kurang lama. Wa idan nujumun. Wa idan nujumun kadarat. Ahsan. Berikutnya. Wa وَهُزْ بِيَدِكَ دِخْسًا فَدْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَسْ. Baik, sempurnakan. وَخُذْ خَ dal sukun, jangan matul. وَخُذْ ulangi. وَهُزْ بِيَدِكَ دِخْسًا. Nah, huruf kafnya tidak diikuti mat. بِيَدِكَ دِغْ بِيَدِكَ دِغْ ثَن. Ya, jangan panjang, kafnya pendek. وَهُزْ بِيَدِكَ دِخْسًا فَدْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَسْ. Baik, Hasan. Kalimat فَضْرِبْ ya, buat jangan sampai apa? Mantul. فَضْرِبْ ya. Baik, cukup. Barakallahu fiik. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Lagi. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. طيب حسن. إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ. طيب. Kurang lagi. Sempurnakan, panjang pendek, perhatikan. Izqala lahu. Qala, lamnya pendek. Izqala lahu qaumuhu la tafrah. Izqala lahu. Izqala lahu qaumuhu la tafrah. Kalau yang ini panjang, la harus panjang, karena ada alifnya. إِذْ قَالَ لَهُمْ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ. بارك الله فيك. جزاك الله خير. نعم. Berhenti dulu di nas tansikh ya. Berhenti di nas tansikh, nanti ulang lagi. Berarti nyampe tansikh. Berhenti dulu di tanda wasal, tanda lam alif ya. Inna kunna nastansikh. Ya. Inna kunna nastansikh ma kuntum ta'malun. Barakallahu fiik, Hasan. Lanjut. لقد خلقنا الإنسان في كبد. Baik. Diulang lagi. Sempurnakan tafkhim pada qaf. لقد خلقنا. لقد خلقنا الإنسان في كبد. Baik, huruf lamnya jangan memantul. لقد خلقنا الإنسان في كبد. Baik, tambah satu di bawahnya. Wa min hissi yaumi id. Belum. Wa min hissi yaumi id. Khizyi, panjang atau pendek? Hissi. Wa ya, min hissi yaumi id. Nah, harusnya pendek. Wa min hissi yaumi id. Wa min hisyi yaumi id. Ahsan. Ya. Mantul. Coba tadi diulangi. Wa min hisyi. Antum. Ya. Wa min hisyi yaumi id. Nah, masih panjang kan? Pendek. Hisyi yaumi id. Wa min hisyi yaumi id. Nah. Karena yakin banyak juga yang memanjangkan ini. Pendekkan. Wa min khizyi yaumi id. Yiya. Wa min khizyi yaumi id. Belum. Sekali lagi. Wa min khizyi yaumi id. Wa min khizyi yaumi id. Nah, Masya Allah ya. PR. Bawahnya aja. Wa kullu syai'in. Wa kullu shay'in fa'aluhu fiz-zubur. Fiz, langsung masuk ke za. Fiz-zubur. وكل شيء فعلوه في الزبر. أحسن جزاك الله خير. Berikutnya. Wa kullu shaghirin wa kabirin mustatar. Baik, ulangi. Wa kullu shaghirin. Huruf shadnya gimana? Sa. Wa kullu shaghirin wa kabirin mustatar. Shaghir yang panjang ghain. Wa kullu shaghirin. Wa kullu shaghirin wa kabirin mustatar. Ahsan. Jazakallahu khair. Inna muttaqina fi jannatin wa nahar. Baik, diulangi. Inna muttaqina fi jannatin wa nahar. Fi jannatin. Inna muttaqin. Innal, langsung kelam. Lam sukun. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Naam. Di sini nunnya panjang. Fi jannati. Inna muttaqina fi jannati wa nahar. Baik, jazakallahu khair. Barakallahu. Ya al-muttaqin langsung kelam sukun ya. Innal ya. Innal muttaqin. Baik. Fi maq'adi shidqin 'inda malikin muqtadir. Baik, apa hukum ra di sini? Muqtadir. Tipis sama tebal? Tipis. Kenapa tipis? Depannya kasrah. Iya, karena dia sukun. Sebelumnya kasrah. Nah, jazakallahu khair. Berikutnya, halaman 19. Diwasolkan berartinya pada kata wastafziz ya. Fa inna jahannama jazaukum jazaa'an mawfuran wastafziz. Ahsan ya, wastafziz. Baik, berikutnya. Fala uqsimu bil hunnas Al-jawaril hunnas. As, coba antum melafatkan. As. As. As. As. Ya. Baik, ulang lagi. Jadi ada sofir, ada sifat desis yang kuat. Fala uqsimu bil hunnas. Fala uqsimu bil hunnas. Jangan panjang. Bil khunnas. Bil khunnas. Al jawaril khunnas. Jangan panjang. Khunnas. Al jawaril khunnas. Masih panjang. Langsung disampaikan ke makhraj sin. Khunnas. Al khunnas. Ya. Al jawaril khunnas. Nah. Coba sekali lagi. Dari depan Ustaz. Al jawaril kunnas. Al jawaril hunnas. Ya. Hasan. Betul. Betul. Grogi. Ya, mungkin grogi. Grogi atau lapar ya. Betul. Waj'alna lakum fiha ma'ayish. Ahsan. Lagi, waj'alna. Waj'alna lakum fiha ma'ayish. Ahsan. Jazakallahu khair. Berikutnya. Waqaf pada ain. Inna 'adaba rabbika lawaqi'. Ma lahu min dafi'. Baik. Diulangi lagi. Huruf ain diupayakan ada aliran ya. Ya. Lawaqi'. Qi'. Aliran sesaat. Inna 'adaba rabbika lawaqi'. Ma lahu min dafi'. Ayo, terkait dengan hukum nun sukun bertemu dal midafi', ada ikhfa. Ulangi, malahu. Malahu min dafi'. Ahsant. Berikutnya, waqaf ada ghain. Li'unzirakum bihi wa man balagh. Balagh. Balagh. Di ada sifat tafkhim. Li'unzirakum. Li'unzirakum bihi wa man balagh. Baik, Hasan. Berikutnya. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Lagi, wa anta jama'u. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ahsanta. وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. طيب lagi, ومزقناهم. ومزقناهم كل ممزق. Di situ ada tiga huruf yang ada tiga yang ditasydid ya. ومزقناهم كل ممزقين. Naam. Huruf-huruf yang ditasydid semuanya memiliki apa? Kadar zaman yang sama ya. Kadar tasydid pada za malam sama, tidak ada yang lebih dari yang lain. Wa mazzaqnahum kullamumazzaq. Kalau tadi masih kelamaan di lamnya. Wa mazzaqnahum kullamumazzaq. Nah, jadi yang di lam ini cukup ya, ini dengan kadar yang ya, ini yang standar seperti huruf yang tasydid yang lainnya. Wa mazzaqnahum kullamumazzaq. Ulangi. Wa mazzaqnahum kullamumazzaq. Ahsan ya. Yang beda hanya di nun dan mim. Kalau nun dan mim baru lebih lama. Nah, fadal. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Nah, ini baru lebih lama karena yang ditasydid apa? Nun. Rizqan nahnu narzuquk. Ya. Nah, berikutnya waqaf pada lam. Qul ya qaumi malu 'ala makanatikum inni 'amil. Ulangi, ada yang terselip. Ya, ulangi. Qul ya qaumi. Qul ya qaumi. Qaumi, bukan qaumi tapi ya qaumi. Qafnya langsung tebal. Bukan ka tapi qa. Ya. Qul ya qaumi malu 'ala makanatikum inni 'amil. Inni, panjang. Inni 'amil. Barakallahu fik. Ahsan. Berikutnya. Inna masali Isa 'indallahi masali Adam. Lagi, inna masala. Inna masala Isa. Masala. Masala bisa. Inna masala Isa 'indallahi kamasali Adam. Baik, coba lafadkan suara ini. F. As. F. As. Lidah ujungnya di ujung gigi. As. As. Ya. Masala. Masala. Ya. Inna masala. Inna masala. Ya. Kalau sin, ya. S. Ujung gigi dengan gigi seri bawah. As. Kalau fa, ujung gigi dengan ujung gigi seri atas. F. As. Lagi, inna masala. Inna masala Isa indallahi kamasali adam. Ahsan. Berikutnya. Fadhal. Illa man sabaqa alaihi al-qawlu wa man aman. Naam, ahsan. Fakafaru wa tawallaw wastaghnallah. Baik, ahsan. Wa la talqu bi aitikum ila tahlukati wa ahsinu. Baik, lagi. Wala. Wala talqu bi aitikum ila tahlukati wa ahsinu. Barakallahu fik. Ada yang salah satu saja ya. Coba cari sendiri. Ya. Oh ya. Wala tulqu bi aitikum ila tahlukati wa ahsinu. Nah, jazakallahu khairan asalam. La ilaha illa hu. Ahsan. Bawahnya Rabbi syrahli. Rabbi syrahli. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Lagi. Rabbi syrahli. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya, jazakallahu khair. Berikutnya. Qulu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma'hi. Naam. Lagi. Qul ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hayy. Naam. Mahi. Mahi. Naam. Mahi. Huruf yang pertama, huruf apa namanya? Pertama. Qaf. Qaf. Harokatnya? Dua harokat. Dhammah atau fathah? Qaf. Fathah. Fathah. Naam. Ulangi. Qul ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma'ahiyya. Mahi, tidak ada ain, ma'ahiyya ada. Mahi. Mahi. Dari alif langsung ke ha. Mahi. Coba mahi. Mahi. Ayo. Coba. Lagi. Qul ud'u lana. Qul ud'u lana rabbaka Rabbaka yubayyin lana mahi. Rabbaka kafnya pendek. Naam. Jazakallahu khairan. Tadi yang terakhir dibaca. Qalu du'u lana. Ya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Baik. Lagi. Qalu. Qalu ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Baik. Lam pada qalu panjang atau pendek? Lah. Qalu panjang atau pendek? Pendek. Asalnya panjang, tapi karena bertemu dengan huruf sukun langsung ke dal. La qalud. Langsung ke dal. Ya. Rabbaka kafnya juga pendek. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Ya, sekali lagi. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Mahi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Naam. Baik, kita lanjutkan halaman berikutnya. Waqaf pada huruf ha dan ta marbutah. Waqaf pada huruf ha dan ta marbutah. Ini kita gabungkan di sini dalam halaman ini, ya. Ha, ya ha apapun, apakah itu ha yakni ha saktah, ha usakt atau ha yang lain. Ha kinayah. Baik. Kita baca ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih haknya sudah sukun, tinggal dibaca saja. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Hasbuhu tanda wawu tidak dibaca, ya. Kapan dibaca? Bila wasal, ya. Kalau waqaf ya tidak ada. Ya, jadi yang dianggap huruf terakhir tetap ha, bukan wawu kecil. Ya. Baik. Makanya dinamakan wawu silah. Ya. Ya, ini wawunya akan muncul kapan? Kalau silah, kalau wasol, kalau nyambung dengan kata berikutnya. Ya. Inna Allaha ni'imma ya'idhukum bih. Juga ya-nya ya silah akan dibaca saat wasol, saat silah, saat waqaf ya tidak dibaca. Wujuhun yawma idzin na'imah. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Lisa'yiha radiyah. في جنة عالية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة. طيب تفضل. أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِي. Baik, barakallahu fiik. Diulang lagi, Pak. Menjauh. Ulaika hamzahnya dhammah. Lalu wawunya tidak memanjangkan dhammah. Ula langsung lam. Ulaika alladzina hadallahu wabihudahum muqtadi. Ya, fabihudahum muqtadi. Ulangi dari situ. Fabihudahum. Fabihudahum muqtadi. Ahsan. Jazakallah. Berikutnya. أولئك الذين هدى الله وبهداه مقتدي. أحسن. نعم. Berikutnya. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ. Baik, jazakallahu khair. Baris yang kedua. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Lagi. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Baik, Hasan. Berikutnya. Wa may yawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Baik. Coba diulang lagi lebih pelan. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Nah, coba. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Baik. Yatawakkal ada tasydid pada kaf. Yatawakkal, coba. Yatawakkal ditasydid kafnya. Yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Fadal. Fa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Nah, huruf ha-nya jangan panjang. 'Alallahi fa huwa hasbuh, jangan panjang. 'Alallahi fa huwa. Wawunya juga pendek. Ya. 'Alallahi fa huwa hasbuh. Itu yang salah. Ya. Jangan panjang. 'Alallahi fa huwa hasbuh. Alallahi fa huwa hasbuh. Masih panjang. Perhatikan hak hak kasor pada lafaz al-jalalah. Allahi. Alallahi fa huwa. Wawunya juga pendek. Langsung pindah ke ha. Fa huwa hasbuh, ya. Coba. Alallahi fa huwa hasbuh. Yang fa huwa hasbuh betul. Sekarang yang alallahi fahuwa ini belum, dari hifa ini kurang cepat. Alallahi fahuwa hasbuh. Naam. Ya. Jazakallahu khair. Ya. Kalau masih sulit untuk memendekkan yang pendek, terutama ketika pindah kata, ya. Ini mungkin perlu apa? Memperlambat tempo bacaan, ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Ya. Coba sekali lagi ya yang tadi. Sekali lagi dengan tempo yang lebih pelan, ya, coba. Ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Ya, lumayan, ya. Lumayan ada peningkatan. Baik. Baris ketiga. Innallaha. Innallaha ngama. Innallahi nikma. Ya. Ngidukum bih. Naam. Barakallahu fiik. Lagi, diulang lagi. Innallaha nikman ya. Ngidukum bih. Naam. Itu dibaca ni'imma. Nun kasrah, ain kasrah. Bukan ni'ma, tapi ni'imma. Ya. Ni'imma. Begitu. Ni'imma. Ahsan. Ulangi lagi. Innallaha ni'imma. Innallaha ni'imma. Ya'idukum bih. Barakallahu fiik. Tinggal lafzul jalalah. Jadi di sini lafaz Allah, lafaz al-jalalah Allah, memang tidak ada tanda mad. Tapi bacalah panjang lamnya. Innallaha, bukan innallaha, tapi innallaha. Lamnya panjang. Sekali lagi. Innallaha bi ni'mah ya'idukum bih. Barakallahu fiik. Ahsanallahu ilaik. Naam, jazakallahu khair. Berikutnya. Masih baris yang ketiga. Innallaha ya. Innallaha. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Lagi. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Ya. Dunia gunah sempurna. Innallah. Ya, kemudian mim juga. Ni'imma. Innallaha bi. Innallaha ni'imma ya'idhukum bih. Barakallah. Kata ni'imma asalnya apa? Ni'mama. Ni'mama. Kemudian mengalami idgham. Nah, hadal. Baris ketiga masih. Innallaha. Inna Allah ni'imma ya'idukum bih. Ahsan. Baris keempat. Wujuhun. Wujuhun yawma'idin na'imah. Yaw atau yaw? Yaw. Yaw. Wujuhun yawma'idin na'imah. Lisa'iha radiyah. Baik, Hasan. Berikutnya. Baris kelima. Ya, lima dulu. Wujuhun. Baris keempat. Wujuhun yawma'idin na'imah. Lisa'iha radiyah. Baik. Berikutnya. Ahsan. Ayat 10. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lahiyah. Naam. Ulangi dan sambungkan. 'Aliyatin la tasma'u. Fi jannatin 'aliyatin la tasma'u fiha lahiyah. Baik. Jazakallahu khair. Terjadi apa? Idgham. Aliyatin la tasma'. Baik, berikutnya. Ayat 10. Fi jannati. Fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Tasma'u atau tasma'u? La tasma'u fiha laghiyah. Ahsan. Jazakallahu khair. Bawah ya. Ya, ayat ke 10. 12. 12. Ya. Fiha aynun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Baik, Hasan. 12. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariku masfufah. Wa namariku. Qafnya pendek. Wa namariku masfufah. Wa namariku masfufah. Shadnya jangan mantul. Masfufah, jangan sampai mantul. Yeah. Masfufah. Wa namariku masfufah. Wa nama panjang. Wa namariku masfufah. Baik, Hasan. Baik, ayat 12. Fiha ainun jariyah. Fiha ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Baik, lagi. Fiha ainun jariyah. Fiha ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Barakallahu fiik. Naam. Fadal. Masih ayat 12. Fiha. Iya. Iya. Bika ngainun jariyah, bika sururun marbunga. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Ayat sama, ayat 12 masih. Sekarang sambungkan. Ainun jariyatun fiha sururun marfu'atun. Fiha ainun jariyatun fiha sururun marfu'ah. Ahsan. Barakallahu. Terjadi apa? Bacaan ikhfa. Ya, jariyatun fiha. Ahsan. Nah, berikutnya. Ayat 14. Wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah. 16. Wa zarabiyu. Wa zarabiyu mabthusah. Baik, ahsan. Betul. Sambungkan semua. Wa akwabum mawdu'atun wa namariku masfufatun wa zarabiyu mabthusah. Tiga ayat. Ya, tiga langsung. Wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabthusah. Baik, Hasan. Barakallahu fiik. Berikutnya. Disambung. Ya, disambung ya. Diwasalkan ya. Diwasalkan. Wa akwabum mawdu'atun wa namariku masfufatun wa jarabiyyu mabthusah. Nah, sekarang ulang lagi, potong-potong. Wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabthusah. Baik, ayat yang terakhir ulangi. Pada huruf ya yang ditasydid, tasydidnya jangan lama-lama. Wa zarabiyyu mabthusah. Wa zarabiyyu mabthusah. Mabthusah, hasan. Ya, cukup. Wa akwabum mawdu'ah wa namariqum madfu'ah wa zarabiyyu mabthusah. Ayat ke-15 ulangi. Wa namariqu. Wa namariqu masfufah. Dipendekkan qafnya. Wa namariqu masfufah. Wa namariqu wa namarikum masfufah. Naam, jazakallahu khairan. Berikutnya. Sambungkan. Wa akhwabum mawdu'atun wa akhwabum mawdu'atun wa namariku masfufatun wa zarabiyyu mabthusah. Baik, Hasan. Hadal. Berikutnya. Wa akwabum mawdu'atun wa namariku masfufatun wa zarabiyyu mabthusah. Baik, jazakumullah khairan. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Nah, ada pertanyaan barangkali sebelum kita tutup? Pertanyaan seputar qiraah tajwid. Baik. Hadal, ya. Ainu dua ketum, satu ketum apa dua ketum? Satu harokat. Ya, coba diulang lagi pertanyaannya. Saya fiha ainu, ah ini nu, nu ini satu ketuk atau dua ketuk? Istilahnya satu harokat atau dua harokat? Ya? Ya. Taib. Kalau saya taunya satu ketuk, dua ketuk gitu. Sama dengan satu harokat Pak ya, dua harokat gitu, gitu ya. Maksudnya gitu ya. Oh iya. Ya. Yang benar ainu itu dua ketuk atau satu ketuk Pak? Ya. Taib. Ya. Kalimat atau pada ayat 12 fiha ainun jariyah. Ini tanwin bertemu jim. Hukumnya apa? Ikhfa. Ya, hukumnya ikhfa. Yang namanya ikhfa berarti apa? Suara tanwinnya jadi samar. Yang aslinya ainun menjadi ainul. Ya. Jadi samar. Yang kedua, gunnahnya jadi lebih panjang. Ya, kalau dengan istilah ketuk ya tadi, ya jelas lebih lebih dari satu ketuk. Ya. Fiha ainu jariyah, jadi lebih lama. Gunnahnya lebih lama. Ya begitu. Terima kasih. Fadal. Fadal. Ini Ustaz, yang sukun apa tujuannya ada yang ada tandanya sama yang enggak Ustaz? Apa enggak dengar? Sukun, sukun. Sukun. Kalau ini kan ada nun waman. Nah, waman ini kan cuma kalau sukun kan biasanya ada tandanya. Kalau yang waman ini kok nunnya enggak ada tanda sukunnya itu. Tujuannya apa itu? Yang halaman mana? Halaman 21. Halaman baris 21, kedua. Baris kedua. Ya. Waman. Nah, waman. Kenapa tidak ada sukunnya? Ya, enggak ada tandanya itu tujuannya apa gitu. Iya. Jazakallahu khairan. Jadi buku ini dan nah jadi buku ini contoh-contohnya yang terkait dengan tanda-tanda baca ya mengikuti tata cara penulisan tanda-tanda baca yang diberlakukan pada mushaf cetakan Madinah ya. Mushaf cetakan Madinah ya. Taib. Di antaranya adalah huruf-huruf sukun yang mengalami ikhfa atau huruf sukun yang mengalami idgham ya, maka tanda sukun pada huruf itu tidak dituliskan ya. Jadi kalau kita menjumpai ada huruf kosong di atasnya tidak lagi ada tanda sukun ya, berarti huruf sukun tadi mengalami hukum yang selain idhar, imma mengalami ikhfa atau mengalami idgham. Seperti ini. Ini asalnya betul waman yatawakkal. Kalau kita melihat pada mushaf selain Madinah mungkin akan muncul tanda sukunnya dengan jelas. Wamai yatawakkal. Ada tanda sukun yang dituliskan di atas nun ya. Lalu huruf ya ada tasdidnya. Ya. Di sini enggak ada. Ya. Kenapa? Nah, ini juga ada maksudnya. Ya. Hilangnya sukun menunjukkan nunnya mengalami apa? Idgham. Lalu tidak adanya tasdid menunjukkan idghamnya tidak sempurna. Ya. Tidak adanya tasdid, tidak adanya tasdid menunjukkan idghamnya tidak sempurna. Apa itu idgham yang tidak sempurna? Idgham suatu huruf ke dalam huruf yang berikutnya masih menyisakan sebagian dari sifat huruf sukun. Makanya idgham nun sukun ke hurufnya tergolong idgham apa? Bighun. Nah, dari mana gunnahnya? Apakah bawaan asli dari ya? Bukan, tapi apa? Sisa dari nun. Wa may yatawakkal ya. Jadi itulah maksud dari hilangnya sukun dan tidak munculnya tasdid. Nah, berbeda dengan idgham nun sukun pada lam atau tanwin pada lam ya, maka tanda tasdidnya pada lam ya dimunculkan karena idghamnya termasuk idgham yang sempurna ya. Coba antum lihat pada ayat yang ke-8 dan 9. Wujuhun yawma idzin na'imatul li sa'yiha. Ada tasdidnya enggak di lam? Karena mengalami idgham yang sempurna. Ya. Taib ini, yakni maksud dari tanda-tanda itu, dan insya Allah kalau kita terbiasa membaca, ya, dengan apa, dengan menerapkan ahkam, maka insya Allah, ya, tanpa apa namanya tanda-tanda pun kita sudah bisa mempraktekkan hukum yang berlaku. Meskipun kita berganti-ganti mushaf, ya mungkin ada perbedaan dalam tanda-tanda baca, insya Allah tidak akan bingung, insya Allah. Ya. Jadi tadi lebih fokus pada pertanyaan antum. Jadi yang namanya huruf sukun itu kadang atau definisinya adalah apa? Huruf yang tidak berharokat. Imma ada tanda sukunnya, wa imma kosong, tidak ada tandanya. Itu semuanya adalah huruf sukun. Nah, jazakallahu khairan. Baik, kelihatannya sudah cukup ya. Insya Allah kita lanjutkan pelajaran tajwid pada pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan. Subhanallah.